Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَا يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْإِخْوَةِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Melanjutkan pembahasan fatwa yang terkait dengan kehidupan berumah tangga, pelajaran penting yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di antaranya adalah tentang hukum menerima nafkah dari seorang suami yang penghasilannya haram. Secara garis besar bisa kita simpulkan bahwa boleh bagi seorang istri atau anak untuk menerima pemberian nafkah tersebut, dan apabila bisa menghindarinya maka lebih afdol, lebih utama. Apalagi ketika seorang istri tidak memiliki penghasilan sama sekali, dan juga anak-anaknya tidak memiliki penghasilan sama sekali, sehingga mereka terpaksa harus menerima pemberian nafkah tersebut. Syekh juga telah menyampaikan beberapa dalilnya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menerima pemberian hadiah dari orang Yahudi yang berupa daging kambing, dan bahkan Nabi alaihi wasallam mengkonsumsi daging tersebut. Sementara kita tahu orang Yahudi mereka terbiasa mencari penghasilan dengan cara yang haram, dengan praktek riba, dengan praktek perdukunan dan lain sebagainya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menerima pemberian hadiah tersebut. Ini salah satu dalilnya. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Talabuz zauj at-talaqa biduni sabab. Pertanyaannya tentang hukum seorang istri meminta talak kepada suaminya biduni sabab, tanpa adanya sebab yang syar'i, tanpa adanya sebab yang diperbolehkan secara agama. Maka hukumnya, kata Syekh, idza kanat laisa laha sababun fainahu la yulzimuhu talak. Kata beliau, apabila istri tersebut tidak memiliki sebab atau alasan yang syar'i, fainahu la yulzimuhu talak, maka tidak mengharuskan sang suami untuk menceraikannya. Tidak mengharuskan sang suami untuk menjatuhkan talak kepadanya. Ini kalau permintaan talaknya tanpa diiringi sebab yang syar'i, tanpa ada alasan yang diperbolehkan secara syar'i. Tidak harus seorang suami mengabulkan permintaannya. Walakin yang bagi an yas'a fi asbabil ulfah wal mahabbah, Lalu bagaimana sikap suami yang benar dalam menghadapi permasalahan seperti ini? Kata beliau, namun hendaknya suami berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang bisa menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Wa izalati ma yusabbibu talaq, dan berupaya untuk menghilangkan segala hal yang bisa menyebabkan perceraian. Ini langkah penting yang perlu diupayakan oleh seorang suami. Tentu kedua pihak, baik suami maupun istri, dituntut untuk melakukan hal tersebut. Dianjurkan keduanya untuk melakukan berbagai upaya yang bisa menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga, dan sebaliknya berusaha untuk menghindari, berusaha untuk menjauhi semua perkara yang bisa mengakibatkan perceraian, baik yang berupa ucapan atau perbuatan. Benar-benar dijaga lisannya, benar-benar dijaga amal perbuatannya, jangan sampai menyinggung perasaan yang lain, demi keutuhan keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Di annaha qad yakunu laha asbab, kata beliau, karena terkadang istri memiliki sebab-sebab atau alasan-alasan tertentu kenapa dia menuntut suami untuk menjatuhkan talak, kenapa dia meminta suami untuk menceraikannya. Terkadang istri memiliki alasan tersendiri. Fayan bagi lahu an yulahidha dzalik, maka semestinya suami berusaha untuk memperhatikan hal tersebut. Perlu diperhatikan dan dicermati apa gerangan penyebabnya. Nah, kemudian berusaha untuk dicari solusinya, dicari jalan keluarnya. Sangat jarang ada seorang istri tiba-tiba meminta cerai tanpa ada sebab sama sekali, tanpa ada alasan sama sekali. Biasanya pasti ada faktor penyebabnya. Maka tugas sang suami berusaha untuk memperhatikan kekurangan dirinya dalam bermuamalah. Qad yakunu hunaka sababun min su'il khuluq. Kemudian dia contohkan di sini, terkadang faktor penyebabnya adalah akhlak yang buruk. Suami memiliki akhlak yang tidak baik dalam bermuamalah dengan istrinya. Minal bukhl, contohnya seperti sifat bakhil atau sifat pelit. Pernah disampaikan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa istri atau keluarga adalah pihak yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan seorang suami, segala bentuk kebaikan, termasuk diantaranya kebaikan yang berupa harta, kebaikan yang berupa materi, bahkan memberi nafkah kepada keluarga sendiri memiliki pahala yang sangat besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperbandingkan pahala nafkah kepada istri atau anak dengan pahala nafkah kepada yang lainnya. Dia sebutkan infak fisabilillah, dia sebutkan pula infak kepada seorang fakir miskin, dia sebutkan pula infak untuk membebaskan seorang budak. Kemudian di penghujung hadis beliau mengatakan, wa'adhamuha ajran al-infaq fi ahlik, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. nafkah atau infak yang paling besar pahalanya adalah infak yang engkau berikan untuk keluargamu. Maka kalau ternyata ini faktor penyebabnya, seorang suami wajib untuk berbenah. Dia harus berusaha untuk memperbaiki diri. Senantiasa diingat bahwa keluarga mereka orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan. Sehingga kalau ada seorang suami yang bakhil terhadap keluarganya, maka terhadap yang lainnya dia juga akan melakukan hal yang sama. Terhadap keluarga sendiri dia bakhil, dia pelit, apalagi terhadap yang lainnya. Biasanya seperti itu. Wa qad yakunu laha asbabun ukhra, dan terkadang istri memiliki alasan yang lain. Min as-sahri bil-lail wa ta'khiril maji ilaiha. Contohnya seorang suami yang selalu begadang sampai larut malam, sehingga waktu untuk istri hanya sedikit sekali. Dia sibuk dengan berbagai aktivitasnya atau pekerjaannya. Maka perlu kita ingat bagaimana nasihat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang ahli ibadah, seorang sahabat yang sangat antusias dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tersibukkan dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai lupa keluarganya. Bahkan beliau lupa kepada diri sendiri. Akhirnya Salman radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada Abu Darda. Kata beliau, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wal nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan." Kata beliau radhiyallahu anhu, semuanya Rabbmu punya hak yang harus engkau tunaikan. Dirimu punya hak yang harus engkau tunaikan, dan keluargamu punya hak yang harus engkau tunaikan. Fa'ati kulla dihaqqin haqqah. Kata beliau, maka berikanlah masing-masing haknya, tunaikan hak kepada pemiliknya. Ibadah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Istirahat merupakan hak seorang muslim. Dan keluarga juga memiliki hak yang harus kita tunaikan. Hendaknya ada waktu yang khusus kita berikan untuk keluarga. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Jangan hanya memikirkan pekerjaan kita. Istri, anak-anak juga memiliki hak untuk diperhatikan. Dan kita lihat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau tersibukkan dengan ibadah. Ya, bisa kita bayangkan. Beliau tersibukkan dengan ibadah. Tersibukkan dengan perkara yang mulia, yang agung. Namun demikian, tetap tidak boleh kemudian membuat seseorang melupakan keluarganya. Apalagi tersibukkan dengan perkara yang mubah. Tersibukkan dengan pekerjaannya. Apalagi tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak diperbolehkan secara syar'i. Tersibukkan dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini penting untuk diperhatikan oleh setiap suami. Nabi SAW, beliau seorang nabi yang sangat sibuk sekali dengan berbagai aktivitasnya. Beliau berdakwah, beliau beribadah, beliau mengurusi kaum muslimin dan lain sebagainya. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam masih menyempatkan diri untuk memberikan waktu bagi keluarga. Waktu untuk istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Fayanbaghi lahu an yulahid, maka hendaknya seorang suami memperhatikan hal tersebut. Wa an yattaqiyallah hatta yu'addi haqqaha, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha untuk menunaikan hak istrinya. Kalau ternyata faktor penyebabnya adalah akhlak yang buruk, kemudian kata beliau terkait dengan pembahasan yang lain, amma hiya fala yajuzu laha talabut talaq illa bi'illah, adapun seorang istri maka tidak boleh meminta talak illa bi'illah, kecuali dengan sebab yang syar'i, kecuali dengan sebab yang dibenarkan secara syar'i. Ini nasihat bagi setiap istri, tidak boleh bermudah-mudahan dalam meminta perceraian kepada suaminya, harus ada alasan yang syar'i. Ja'anhu sallallahu alaihi wasallam anahu qal, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat talaqa min ghairi ma ba'sin lam tarah ra'ihatal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang meminta perceraian kepada suaminya min ghairi ba'as, tanpa ada alasan yang dibenarkan secara agama, lam tarah ra'ihatal jannah, maka dia tidak akan mampu mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Fa hadza wa'idun syadid, kata Syekh, maka ini merupakan sebuah peringatan yang sangat keras, diancam pelakunya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak akan bisa mencium bau surga, menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk kabair, termasuk dosa besar. Fal wajibu 'alal mar'ah an tu'ashira bil ma'ruf, maka wajib bagi setiap istri untuk mempergauli suaminya dengan cara yang baik. Wa an tasma'a wa tuti'a li zawjiha bil ma'ruf, wajib baginya untuk mendengar dan taat kepada sang suami dalam perkara yang ma'ruf. Pembahasannya telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Selama mampu maka harus ditaati perintahnya, dan itu akan menentukan bagaimana nasibnya di akhirat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fanduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki," kata beliau sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabiah atau sahabat wanita, "Perhatikanlah bagaimana sikapmu terhadap suami, fa innahu jannatuki wa naruk, sungguhnya suami adalah surgamu atau nerakamu." Wa alla tadlubat talaqa illa min illah, dan tidak boleh baginya untuk menuntut perceraian kecuali dengan sebab yang syar'i. Wa idza kana hunaka illatun fala ba's, kalau ternyata ada sebab yang syar'i maka tidak masalah, tidak mengapa dia menuntut perceraian. mithlu an kaunahu bakhilan la yu'addi haqqaha. Contohnya suami adalah seorang yang bakhil, seorang yang pelit, ya, sebagaimana dalam contoh tadi. Namun tentunya talak merupakan solusi yang terakhir. Hendaknya istri berusaha untuk memberikan nasihat terlebih dahulu setelah melalui beberapa tahapan. Dan kalau ternyata tidak ada perubahan sama sekali, maka boleh bagi istri untuk melakukan hal itu. Au qawnahu masalan kathiral ma'asi kasukr wa nahwi dzalik. Contoh yang lain, misalnya suami banyak melakukan kemaksiatan, seperti misalnya dia seorang pemabuk, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Suami seorang pemabuk atau penjudi misalnya. Maka ini termasuk udzur yang syar'i, alasan yang dibenarkan secara agama. Boleh bagi istri untuk meminta talak. Au qawlahu yadhuru katsiran wa yu'attiluha. Atau contoh yang lain, suami banyak begadang dan menelantarkan istrinya. Au ma asbaha dzalik min al-asbab, atau sebab-sebab yang semisalnya. Hadza udzur, maka ini termasuk udzur yang dibenarkan secara agama. Dan telah kita sampaikan tadi bahwa hendaknya tetap berusaha untuk mengedepankan nasihat terlebih dahulu. Jangan bermudah-mudahan dalam meminta perceraian. Sebagaimana seorang suami juga dituntut untuk tidak bermudah-mudahan dalam menjatuhkan talak. Ulama sering mengingatkan hal tersebut. Dan itu bukan termasuk pergaulan yang baik terhadap seorang istri. Sedikit-sedikit mengancam dengan talak. Padahal perkaranya sepele, urusannya sepele. Perkara duniawi misalnya. Maka ulama menegaskan itu bukan termasuk akhlak yang baik. Bukan merupakan pergaulan yang baik terhadap seorang istri. Maka kedua pihak dianjurkan untuk benar-benar menjaga lisannya dalam hal ini. Baik seorang suami maupun seorang istri. Suami tidak dibenarkan bermudah-mudahan dalam memberikan ancaman talak. Sebagaimana seorang istri juga tidak dibenarkan bermudah-mudahan dalam menuntut perceraian. Au takunu tubghiduhu ma ja'alallahu fi qalbiha lahu mahabbah. Kemudian contoh yang lainnya, kata beliau, di antara alasan yang syar'i bagi istri untuk menuntut perceraian adalah ketika sang istri tidak menyukai suaminya. Istri tidak memiliki rasa cinta sama sekali terhadap suaminya. Tubghiduhu katsiran wa la tastati'u an taquma bihaqqihi min baghdha'ihi. Sehingga istri tidak kuasa untuk menunaikan hak suaminya. Dan hal ini pernah dialami oleh sebagian sahabat. Dahulu istrinya Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Thabit bin Qais seorang sahabat yang mulia. Beliau pernah dituntut oleh istrinya dengan perceraian. Dan istrinya menyampaikan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata istrinya, ma ankimu ala sabit fi dinin wala khuluq. Kata istrinya, aku tidak membenci Sabit karena alasan agama dan akhlaknya. Artinya Sabit bukan seorang suami yang buruk akhlaknya, bukan seorang lelaki yang buruk agamanya, bukan itu alasannya. Namun semata-mata karena istrinya tidak suka kepada Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Wallahu alam, mungkin karena alasan fisiknya atau alasan yang lainnya. Yang jelas bukan karena urusan agama, bukan karena akhlaknya yang buruk. Maka Nabi alaihi wasallam memperbolehkan wanita tersebut untuk meminta talak kepada suaminya. Dan Nabi alaihi wasallam bertanya dahulu, mahar yang diberikan oleh suamimu apa? Ternyata maharnya berupa sebuah kebun. Maka Nabi alaihi wasallam memerintahkan wanita tersebut untuk mengembalikan maharnya. Ini yang kemudian dikenal oleh para fuqaha, para ahli fikih, dengan istilah khulu. Khulu adalah permintaan perceraian dari seorang istri, namanya khulu. Dan khulu ini memiliki hukum yang berbeda dengan talak. Kalau talak itu hak seorang suami, adapun khulu maka merupakan hak seorang istri. Dan masa iddahnya hanya satu kali haid. Masa iddah khulu adalah satu kali haid, bukan merupakan talak, namun disebut oleh para ulama dengan fasakh. Khulu adalah fasakh. Fasakh artinya pembatalan akad nikah. Pembatalan akad nikah. Sehingga kalau ingin menikah lagi maka harus melakukan akad yang baru. Harus melakukan akad yang baru. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanallah.